nada percaya. Oh betapa tak dapat ku sadari, kini kau telah pergi, tinggalkan ku sendiri. Jangan semudah ini mengakhiri kasih di antara kita. Jangan secepat ini menghapuskan semua yang masih terasa. Di sini aku masih terdiam, tiada dapat berkata. Masih tak ku mengerti, bayangmu telah hilang, melayang kian jauh. Jangan semudah ini mengakhiri kasih di antara kita. Cepat ini menghapuskan semua yang masih terasa. Puskan semua.